Allah turun ke dunia dengan caranya, dan cara Allah turun ke dunia sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya. Nah, jadi apakah dengan zatnya ataukah dengan apanya, dan kita apa tidak diberitahu tentang hal itu. Allah turun ke dunia dengan apa yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya. Allah turun ke dunia dan pada saat yang bersamaan Allah berada di atas arsy-Nya. Loh, kayak apa? Ya iya, begitu. Karena memang Allah tidak terikat dengan apa-apa, sehingga tidak bisa ditanyakan kayak apanya. Sebab Allah tidak terikat dengan apa-apa, jadi tidak bisa ditanyakan kayak apanya. Gitu. Ya. Nah, wabarakallahu fiik.